نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab Man haqqaqa tauhid dakhal jannata bighair hisab. Barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Telah kita sebutkan ayat yang ke-120 dari surah An-Nahl menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sifat orang yang mewujudkan dan merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Man hafid al ayah, siapa yang hafal ayatnya? Ayat yang sangat penting untuk dihafal, menyebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim yang merupakan sifat orang yang mewujudkan tauhid. Nah, man hafid al ayah, Allah. Berarti apa? Apa? Qanita. Nah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Nah, dan apa lagi? Najwan? Najwan mana? Ayat yang pendek. Buat apa? Ada. Fahir? Sentuh. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummah. Ma makna ummah? Apa makna ummah dalam ayat ini? Siapa yang tahu? Bermesah tahu makna ummah dalam ayat ini? Nah, makna ummah dalam ayat ini kuduah atau imam. Pemimpin, suri teladan. Ini makna ummah dalam ayat ini. Dikarenakan makna ummah telah kita jelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa makna. Kadang-kadang maknanya zaman, waktu. Kadang-kadang maknanya ta'ifah, sekelompok manusia. Kadang-kadang maknanya al-millah, agama. Dan dalam ayat ini, makna ummah adalah kudwah, wal-imam. Contoh suri teladan dan juga pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma makna qanita? Apa makna qanit? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa was? Dawamu ta'ah, yang terus-menerus dalam ketaatan. Ya, ini makna qanut, yang terus-menerus dalam ketaatan. Nah, hanifah, yang lurus agamanya. Apa makna al-hanif? Manajib, siapa yang jawab? Muroja'ah. Abu Jafran, apa makna hanif? Al-muqbil ala Allah wal-mu'rid amma siwa. Nah, makna al-hanif, yaitu yang menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah. Ini hanif. Disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Al-muqbil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwa. Menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari setiap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan sifat yang keempat, wa ma kana minal musyrikin. Beliau bukanlah orang musyrik. Nah. Lanjutan ayat tersebut, Allah pun menyebutkan tentang sifat yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'umi. Dia adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sifat orang yang mewujudkan dan merealisasikan tauhid yang sebenar-benarnya. Syakiran li an'umi, mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qalbi wal lisan wal jawarih. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badannya. Syukur dengan hati, al-i'tiraf, mengakui bahwasanya itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Syukur dengan lisan, dengan memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Yeah. Dan yang termasuk di antara syukur dengan lisan, menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka sebutlah. Nah, dan syukur dengan anggota badan, dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Dawud, beramalah kalian. Ini bentuk syukur dengan anggota badan. Dan juga Nabi SAW melaksanakan ibadah. Ya, ketika ditanya, kenapa engkau beribadah demikian? Salat malam sampai bengkak-bengkak kakimu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para anbiya, di antara bentuk wujud syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal soleh. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, ketika tanggal 10 Muharram, fasawmahu Musa syukran lillah. Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersaum, melaksanakan ibadah saum, berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS merupakan sifat orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan yang paling utama berkenaan dengan hal ini, al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ya. Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Bahkan beliau adalah orang yang memerangi kesyirikan dan juga para penyeru kesyirikan. Ya. Ucapan yang sangat tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya kepada orang-orang kafir. Idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Ya, ingatlah ketika mereka, Nabi Ibrahim AS dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai penyeru kesyirikan. Dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mengkumpuli kalian dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini sifat bara'ah, berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Dalam berlepas diri ini tidak cukup dari kesyirikan saja. Yeah. Tapi selain berlepas diri dari kesyirikan, hendaklah kita pun berlepas diri dari para penyeru kesyirikan. Itulah makna Islam. Ya. Al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan, para penyeru kesyirikan. Tidak cukup melepas diri dari kesyirikan saja, tapi kita pun harus melepas diri dari para penyeru kesyirikan. Nah, ini sifat barok yang benar. Ya. Kita melepas diri dari kebid'ahan, begitu juga kita melepas diri dari para penyeru kebid'ahan. Nah, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, ini dalam tulisan. Yeah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yeah. Tentang tafsir. Fi hadhil ayah, kata beliau. Dalam ayat ini. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS adalah ummah. Suri teladan, pemimpin. Ya. Li'alla yastauhisa salikut tariq min killatis salikin. Ya. Supaya orang yang menempuh jalan ini tidak merasa asing dari sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan ini. Nah, qanitalillah. Beliau adalah orang yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La lil muluki walalit tujar al-mutarafin. Beliau bukan tunduk kepada para raja dan juga bukan tunduk kepada para saudagar yang kaya raya. Ya. Tapi ketundukan beliau, ketaatan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hanifa, makna hanif, la yamilu yaminan wala shimalan ka fi'lil ulama al-maftunin. Beliau tidak condong ke kanan dan ke kiri seperti perbuatannya para ulama yang terfitnah. Ya. Tapi beliau lurus agamanya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tapi lurus, kokoh di atas agamanya. Menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Tapi lurus. Menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaku minal musyrikin. Beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Hilapan liman kassara sawadahum. Waja'ama annahu minal muslimin. Berbeda dengan orang yang ya, memperbanyak pengikut mereka. Dan dia mengira bahwasanya termasuk di antara orang-orang muslim. Ya, selesai penukilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau menjelaskan tentang makna ayat yang disebutkan dalam kitab Tauhid dalam tulisan beliau yang lainnya dalam tafsir. Nah, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Nah. Wa qad rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas bi qouli ta'ala. Ibnu Abi Hatim beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Al-Islam, di atas Islam. Wa lam yakun fi zamanihi ahadun al-Islam ghairuh. Yeah. Dan tidak ada pada zamannya seorang yang berada di atas Islam selain beliau. Nah, akan tetapi hadis ini hadis yang dhaif. Yeah. Disebutkan oleh Imam Asy-Syuuti rahimallahu taala. Dan juga diriwayatkan juga oleh Ibnu Zawji dari Dhahak dari Ibnu Abbas. Sementara Ad-Dhahak tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Sehingga sanad hadis ini munqati. Ya, atau asar ini munqati. Ketika disanadkan kepada Ibnu Abbas, sanadnya terputus. Ya. Kenapa dikatakan riwayat Dhahak dari Ibnu Abbas sementara Dhahak tidak bertemu dengan Ibnu Abbas sehingga sanad asar ini terputus. Nah, qultu wala munafa. Aku katakan, kata syahrul kitab, penyarah kitab ini, yaitu Fathul Majid. Wala munafata baina hada wa baina ma taqaddama. Tidak saling bertolak belakang. Tidak saling menafikan. Antara penjelasan ini dengan apa yang telah berlalu. Bahwasannya beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair. Bahwasanya beliau ada seorang imam yang diikuti dalam kebaikan. Ya, yang intinya Syekh ingin menjelaskan makna ummah di sini. Nah, ya. Penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tulisan yang lain yang disebutkan tadi tidak bertolak belakang dengan apa yang telah dijelaskan oleh beliau, oleh syarhul kitab, penyarah kitab dalam Fathul Majid ini, yeah. Bahwasanya makna imam atau makna ummah adalah imam yang diikuti dalam kebaikan. Nah, telah kita jelaskan tadi makna ummah dalam Al-Quran. Yeah. Ada makna imam, zaman, sekelompok manusia atau agama. Tapi dalam ayat yang kita bacakan ini maknanya adalah al-imam, pemimpin dan juga qudwah, suri teladan. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya, Melanjutkan matan dalam kitab Tauhid. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun ya, disebutkan tentang orang-orang yang mereka bersegera berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sarahnya, keterangannya, wasofal mu'minina as-sabiqina ila jannah fa asna 'alaihim bisifati allati 'azamuha annahum bi rabbihim la yushrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang mukmin yang bersegera berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan sifat-sifat yang paling agungnya, yang paling besarnya, bahwasanya mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang beriman yang mereka bersegera untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladina hum min khasyati rabbihim musyfikun walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya, nah, mereka adalah orang-orang yang berhati-hati dikarenakan takutnya mereka kepada Rabb-nya. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Dan yang paling besar, yang paling agung dari sifat-sifat tersebut, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat kaum mukminin yang mereka bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan, di antara kaum mukminin ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada juga yang muktasid, pertengahan, ada juga yang bersegera berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Summa awrasnal kitabal ladina stafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Kemudian kami wariskan al-kitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maksudnya orang yang beriman. Kami wariskan Alkitab kepada orang yang beriman. Allah sebutkan keadaan orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal introspeksi, kita termasuk di antara mukmin yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Apakah mukmin yang menzalimi diri sendiri dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, ataukah mukmin yang pertengahan, atau mukmin yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan? Nah, tentunya kita berusaha untuk menjadi mukmin yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Dikarenakan keutamaannya sangat luar biasa. Bisa menjadi sebab masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nah. Walamma kana al-mar'u. Ya'ridu lahu ma yukdahu fi islamihi min sirkin jali au khafi nafa dhalika anhu. Ketika seseorang kadang-kadang dia melakukan perkara yang mencacati terhadap keislamannya, walamma kana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdahu fi islamihi. Ya. Kadang-kadang seorang dia melakukan perkara yang bisa mencacati keislamannya, ya, menodai keislamannya berupa kesyirikan yang jelas atau kesyirikan yang samar. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan hal itu dari orang-orang yang beriman yang mereka berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebutkan sini, kadang-kadang seorang melakukan perkara-perkara yang bisa menodai keislamannya. Nah, ya, para ulama menyebutkan tentang perkara-perkara yang bisa menodai keislaman, bahkan membatalkan keislaman. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala punya tulisan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi ketika melakukan perkara-perkara tersebut, bisa membatalkan keislamannya. Nah, ya, apalagi kesyirikan. Kesyirikan banyak bentuknya. Ada yang terang-terangan, ya, jelas, ya, menyembah kepada berhala, sujud kepada matahari, bulan, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, ini jelas sekali bentuk kesyirikannya. Ada juga yang samar. Ya. Yang samar termasuk di antara syirkun khafi, riya. Ya. Beramal untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan dari orang-orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, kesyirikan-kesyirikan tersebut. Wahada huwa tahqiqut tauhid. Dan ini merupakan realisasi pengwujudan tauhid. Alladhi hasanat bihi a'maluhum. Yang dengan ini baiklah amalan-amalan mereka. Wa kamalat, dan sempurna amalan mereka. Wa nafa'atuhum, dan bermanfaat amalan-amalan mereka terhadap mereka itu sendiri. Nah, ya. Adapun amalan-amalan yang disertai dengan kesyirikan, maka bukanlah dinyatakan sebagai amalan yang baik. Ya. Nah, bahkan amalan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, Allah jadikan sebagai debu yang berhamburan. Ini amalan-amalan yang tidak didasari dengan keikhlasan. Ya, amalan-amalan yang tercampuri dengan kesyirikan. Nah, tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, dan tidak sempurna amalan-amalan mereka. Dikatakan amalan yang sempurna, amalan yang paling baik adalah amalan yang akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan juga paling benar, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, para ulama ketika menjelaskan ayat Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, ya, dan juga paling benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan, kata penyarah kitab Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala, qawluhu hasanat wa kamalat, baik dan sempurna, hada bi'tibari salamatihi min asy-syirkil asghar. Ini ditinjau dari keselamatan mereka dari kesyirikan yang kecil. Wa amma syirkul akbar fala yuqalu fi tarkihi dzalika. Adapun kesyirikan yang besar, maka dikatakan hal itu dalam meninggalkannya. Fatadabbar, maka renungkanlah. Nah, walau qala syarih sahat lakana aqwa. Ya. Kalau seandainya penyarah kita mengatakan sahat, maka sah amalan-amalannya. Nah, ini lebih lurus, ya, lebih bagus dibandingkan mengucapkan baik atau sempurna. Ya. Tapi kalau mengucapkan akan sah, benar amalan-amalannya, ini lebih lurus. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, "Ayla ya'buduna ma'allahi ghairahu." Mereka tidak beribadah kepada yang lainnya, persamaan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal yuwahhidunahu, akan tapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahadun samadun lam yattakhid sahibatan wala walada. Mereka mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maha tunggal, tempat bergantung, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang istri dan juga tidak menjadikan seorang anak. Wa annahu la nadhira lahu, dan sesungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini sifat yang paling besar yang ada pada kaum mukminin yang bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berusaha untuk menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil, walaupun sebut dengan syirik yang kecil, tapi itu merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Akan tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi dosa yang besar. Nah. Dan mereka, orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Yang besarnya, yang kecilnya, yang nampaknya, yang tersembunyinya, kesyirikan dalam bentuk ucapan, kesyirikan dalam bentuk perbuatan, atau kesyirikan yang berkaitan dengan niatan-niatan dalam hati. Ya, tinggalkan syirik. Nah, ada yang berupa ucapan, seperti seorang mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah. Ini kesyirikan dalam bentuk ucapan. Atau dalam bentuk perbuatan. Nah, sujud kepada berhala-berhala dan yang semisalnya. Ada juga yang berupa amalan hati. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takut, harap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini pun bentuk kesyirikan. Nah, yang nampak atau yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai penjelasan dari ayat Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin, dan juga ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ya, dalam bab ini al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dua ayat, surah An-Nahl 120 dan juga surah Al-Mu'minun ayat ke-59. Ya, di mana dalam dua ayat ini menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, yang menjadi sebab seseorang masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Sehingga hendaklah kita berusaha, nah, agar sifat-sifat tersebut ada pada diri kita, supaya kita menjadi mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang merealisasikan tauhid sehingga bisa masuk surga tanpa adab dan juga tanpa hisab. Nah, setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.